السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني وأخواتي yang kami hormati، rahimani wa rahimakumullah، kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mughni fi Ta'limi An-Nahwi. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada halaman 232, yaitu tentang fawaidul idhafah, faidah-faidah yang ada pada susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Kita lihat di sini yang pertama, faidah dari idhafah adalah awalan at-ta'rifu. Yang pertama adalah untuk menunjukkan ma'rifah. وَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُضَافُ إِلَيْهِ مَعْرِفَةً. Idhafah ini memberikan faedah at-ta'rif, yaitu apabila mudhaf ilaihnya berupa isim ma'rifah. Ya, kita tahu mudhaf ilaih itu ada yang isim ma'rifah, ada yang isim nakirah. Maka ketika mudhaf ilaihnya berupa isim ma'rifah, di situ memberikan faedah bahwasannya idhofahnya hukumnya ma'rifah. Nahwu contoh, kitabu Husainin, kitabnya Husain, atau kitab miliknya Husain. Maka lafad kitabu Husainin ini hukumnya ma'rifah. Alasannya apa? Karena mudhafirahnya berupa isim ma'rifah. Fakitabu ma'rifatun, maka lafad kitabu ini ma'rifah, li'anna ma'ba'dahu alamun mu'ayyanun, karena setelahnya berupa nama tertentu, yaitu dalam hal ini Husain. Sehingga kitabu Husainin, meskipun kitabunya itu lafad yang asalnya dia nakiroh ya, karena diidhafahkan kepada ma'rifah, maka hukumnya berubah menjadi ma'rifah. Jadi kesimpulannya, idhofah itu hukumnya ma'rifah apabila dia diidhofahkan kepada isim ma'rifah. Kemudian yang kedua kita lihat di sini adalah sanian at-takhsisu, faidahnya untuk pengkhususan. Ya, takhsis. Wa dzalika idza kana al-mudhafu ilaihi nakiratan. Faidah dari idhofah itu menunjukkan takhsis. Hal tersebut adalah apabila mudhaf ilaihnya berupa isim nakirah. Ya, ketika mudhaf ilaihnya nakirah, maka di situ faedahnya adalah takhsis. Ya, contoh nahu kitabu talibin, kitabnya seorang siswa. Maka kitabu yang ini, pada contoh ini, nakiratun, dia hukumnya nakirah. Beda dengan kitabu yang atas itu ya, yang kitabu Husainin, kitabunya hukumnya ma'rifah. Tapi yang kitabu talibin, kitabunya hukumnya nakirah. Alasannya apa? Li'anna ma'ba'dahu nakiratun. Ya, karena lafaz setelahnya berupa isim nakirah. Lakinnahu khusisa bijinsin mu'ayyanin. Akan tapi meskipun dia nakirah, dia dikhususkan untuk jenis tertentu. Wahuwa tullabu, yaitu jenis bagi para siswa. Sehingga kitabu talibin, kitabnya siswa, adalah kitab yang diperuntukkan untuk para siswa. Dia hukumnya nakirah. Di sini faedahnya takhsis. Kemudian yang berikutnya, anwa'ul idhofati, macam-macam idhofah. Ya, diterangkan di sini, awalan idhofatun ma'nawiyyatun. Yang pertama namanya idhofah ma'nawiyyah. Pertama namanya idhofah ma'nawiyah. Ya, diterangkan di catatan tadi, sumiyat ma'nawiyatan, idhofah tersebut disebut sebagai ma'nawi, li'anna fa'idataha roji'atun ilal ma'na. Ya, karena fa'idahnya dari idhofah tersebut kembalinya ke makna. Ya, kembalinya kepada sisi makna. Fahiyya tufidul mudhafu ta'rifan au takhsisan. Maka idhofah ma'nawiyah ini, itulah idhofah yang memberikan faidah mudhofnya menjadi ma'rifat ataupun takhsis. Yang menunjukkan kema'rifatannya ataupun kekhususannya. Jadi idhofah ma'rifah, idhofah ma'nawiyah, idhofah ma'nawiyah itulah idhofah yang memberikan faedah bahwasanya mudhof ini adalah ta'rif atau mudhof yang ini adalah takhsis ada di idhofah ma'nawiyah tersebut. Ya, kembali ke atas tentang macam-macam idhofah. Pertama idhofah ma'nawiyah. Diterangkan di sini hiya allati waradat fi fawaidil idhofati mimma istafada at-ta'rif mimma istafada at-ta'rif aw at-takhsis, yaitu ya idhofah ma'nawiyah, yaitu atau adalah idhofah yang waradat fi fawaidil idhofah, yang di situ menghasilkan faedah idhofah. Waradat atau idhofah ma'nawiyah ini adalah idhofah yang ada di situ kandungan makna idhofahnya. Mimma istafada ta'rifa aw at-takhsis, baik yang memberikan faedah ta'rif atau ma'rifatkan ataupun takhsis, itulah idhofah ma'nawiyah. Ya, ana ulangi. Idhofatun ma'nawiyatun, idhofah ma'nawiyah hiya allati waradat, yaitu idhofah yang ada atau yang datang fi fawaidil idhofati, pada faedah-faedah idhofah. Sebenarnya barusan kita sebutkan faedah idhofah apa saja, mimma istafada ta'rifa aw at-takhsis. Ya, baik yang berikan faedah ta'rif kemakrifatan ataupun takhsis yaitu pengkhususan. Fal idhofatul ma'nawiyatu, maka idhofah ma'nawiyah hiya allati tufidul mudhofa, hiyalati tufidul mudhafa ta'rifa aw at-takhsisa, yaitu idhofah yang memberikan faedah kepada mudhofnya sebagai ma'rifah ataupun pengkhususan. Ya. Sehingga ketika tadi sudah kita sampaikan faedah idhofah itu ada yang at-ta'rif, ada yang at-takhsis, maka spesifiknya ini berkaitan dengan idhofah ma'nawiyah. Ya. Berkaitan dengan idhofah yang jenis ini, yaitu idhofah ma'nawiyah, di sana menghasilkan kemakrifatan ataupun pengkhususan. Kriterianya tadi, kemakrifatan atau ma'rifah, apabila mudhof ilaihnya berupa isim ma'rifah, dan takhsis, apabila mudhof ilaihnya berupa isim nakirah. Kemudian, macam idhofah yang kedua, sanian idhofatun lafziyatun, yaitu idhofah lafziyah. Wahyallati la tufidul mudhof, wahyallati la tufidul mudhofa ta'rifan wala takhsisan, yaitu yang tidak memberikan faidah kepada mudhofnya baik ma'rifan maupun takhsis atau pengkhususan. Ya. Takhsis ini lebih dari sekedar nakirah. Kayak kalau nakirah itu umum, tapi kalau takhsis umum tapi untuk sesuatu yang khusus. Contohnya tadi kitab, kitabun, sebuah kitab, ini nakirah umum. Kemudian ditakhsis kitabu talibin, kitabnya siswa. Ya, tapi ini masih masih nakirah, tapi disebut dengan nakirah takhsis ya, tersebut. Nah, wallahu alam. Ya, kembali ke sini, idhofah lafdiyah itu idhofah yang seperti itu. Yaitu idhofah yang tidak memberikan faedah ta'rif maupun takhsis. Ya. Nahwu contoh, kita lihat contohnya. Hadhil bi'ru qalilatul ma'i. Ya. Sumur ini qalilatul ma'i, airnya sedikit. Ya, itu terjemahannya. Kalau lafadznya ya sedikit airnya. Ya. Sumur ini sedikit airnya atau airnya sedikit. Fal mudhafu qalilatu, maka mudhaf di sini lafadz qalilatu lam yastafid ta'rifan wala takhsisan, dia tidak memberikan faedah baik ma'rifah maupun takhsisnya. Ya. Jadi qalilatul ma'i, al-ma ini berawalan dengan al, berarti idhofahnya hukumnya ma'rifah. Ya, tidak seperti itu. Kenapa? Karena ini idhofah lafziyah, tidak ada kaitannya dengan ma'rifah ataupun takhsis. Gitu. Sehingga mudhaf berupa qalilah lam yastafi ta'rifan wala takhsisan. Wadhabitul idhafati lafziyati an yakuna al-mudhaf isma fa'ilin. Dan ketentuan atau batasan sebuah idhafah itu merupakan idhafah lafziyah, caranya mudah. Ya, di sini diterangkan yaitu mudhafnya berupa isim fa'il. Apa kriterianya? Mudhafnya berupa isim fa'il. Ini tentunya berkaitan dengan pelajaran tasrif atau sorof ya. Di sana ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Isim fa'il itu bukan fa'il. Ya, isim fa'il itu adalah isim yang bermakna yang melakukan perbuatan. Itu nah isim fa'il. Contoh, yang menulis katibun, yang membuat sani'un, yang pulang misalnya roji'un, dan sebagainya. Ini namanya isim fa'il. Dan isim fa'il bisa menjadi fa'il, bisa menjadi maf'ul bih, bisa menjadi majrur juga, tergantung posisinya di dalam kalimat. Ya, kadang ini yang kadang terjadi salah paham. Isim fa'il itu bukan fa'il, tapi isim fa'il adalah isim yang di dalam tasrifan itu letaknya setelah masdar gitu ya. Ya misalnya kharaja yakhruju khurujan makhrajan kharijun, nah, itulah isim fa'il. Kharijun itu isim fa'il. Nah, kembali ke sini. Jadi untuk menentukan atau mengetahui sebuah idhofah itu merupakan idhofah lafziyah, caranya mudah ya. Yaitu tinggal kita lihat mudhofnya itu bisa berupa isim fa'il. Kalau mudhofnya isim fa'il, maka kita sebut ini adalah idhofahnya idhofah lafziyah. Nah, contoh sani'ul ma'rufi. Ya, sani'ul ma'rufi. Orang yang berbuat kebaikan. Ya, orang yang melakukan perbuatan baik. Ini contoh isim fa'il yaitu sani'un. Sona'a yasna'u san'an masna'an. Kemudian sani'un. Itu sani'un itu isim fa'il. Kemudian dia menjadi mudhaf. Maka namanya idhofahnya lafziyah. Sani'ul ma'rufi. Awisma maf'ulin. Atau isim maf'ul. Mudhafnya itu berupa isim maf'ul. Ya, nahu contoh Mahmudul Khisali. Ya, Mahmudul Khisali. Budi pekerti yang terpuji. Ya, budi pekerti atau tabiat atau kebiasaan yang terpuji. Ya, sehingga untuk idhofah lafziyah ini sering kita jumpai dalam bentuk susunannya itu adalah idhofatu sifah ilal mausuf. Sifatnya diidhofahkan kepada yang disifati. Ya, Mahmudul Khisali, terpujinya budi pekerti, maksudnya budi pekerti yang terpuji. Kemudian au sifatan musyabbahatan atau sifat musyabbahah. Ya, ini juga ketentuan bagi idhofah lafziyah. Nahwu contoh hazinul qalbi. Sedihnya hati, maksudnya hati yang bersedih. Nah, di sini hazinun ini adalah contoh sifat musabbah. Wa an yakuna muradan bihil hala awil mustaqbala. Dan yang dikehendaki dengannya itu berkaitan dengan waktu yang sedang dan waktu yang akan. Ya, dari sisi zaman adalah untuk zaman yang sedang ataupun yang akan ya. Wa an yakuna amilan mudhafan ila ma'mulihi. Dan juga kriteria atau ketentuan bagi idhofah lafziyah adalah idhofah tersebut atau mudhofnya ya, mana tadi wa an yakuna mudhofnya itu amilan, dia mengamalkan mudhafan ila ma'mulihi. Ya, dia mengamalkan dan diidhofahkan kepada ma'mulnya. Ya, mengamalkan sekaligus diidhofahkan kepada ma'mulnya. Ya, di sini diberikan gambaran famasalan sebagai contoh. Hazinul qalbi, sedihnya hati, maksudnya hati yang bersedih. Al-mudhafu hazinu, maka di sini mudhafnya adalah lafad hazinu, ya, lafaz hazinu. Kemudian sifatun musabbahatun, hazinu ini berupa sifat musabbahah. Udifat ila ma'mulihah, yang diidhofahkan kepada ma'mulnya. Ya, ma'mul itu sebuah lafaz yang terpengaruh oleh amil, dan dialah amilnya. Hazinnya itu amilnya. Dalam hal ini ma'mulnya adalah al-qalbi. Sehingga hazinul qalbi li'annahu fil asli fa'ilun laha. Karena asalnya al-qalb itu fa'il bagi hazin. Ya, hazinal qalbu itu. Kemudian dijadikan sifat musabahah hazinul qalbi. Watadullu alal hali, dan itu juga menunjukkan terhadap waktu yang sedang. Di anna sifatal musabbahata la takunu illa bima'nal hal. Karena sifat musabbahat la takunu, dia tidak ada illa bima'nal hal, kecuali bermakna untuk hal. Ya. Yang namanya sifat musabbahah berkaitan dengan hal, keadaannya. Keadaan, dan juga dari sisi zaman, ya, hal, ya, dari sisi zaman juga menunjukkan terhadap hal. Ya, karena tadi kriterianya menunjukkan hal ataupun mustaqbal, dan sifat musabahah dia menunjukkan hal, ya, tadullu alal hal, karena sifat musabahah la takunu illa bima'nal hal, kecuali bermakna hal. Hal kalau berkaitan dengan zaman, ya, waktu yang sedang, ya, waktu yang sedang terjadi. Wallahu a'lam. Ya, kembali ke atas, ya, kembali ke atas tadi sampai, ya, ini, ya, sampai dobitnya, dobit idhofah lafziyah. Ya, kalau kita urutkan, ya, dan urutkan lagi dobit atau kriteria ketentuan idhofah lafziyah, yaitu mudhofnya berupa isim fa'il, kemudian mudhofnya berupa isim maf'ul, kemudian mudhofnya berupa sifat musabbahah, ya, kemudian mudhofnya yang dimaksud dengannya, yang dikendaki dengannya adalah berkaitan dengan hal, waktu yang sedang, ataupun istiqbal atau mustaqbal, waktu yang akan datang. Wa an yakuna amilan, dan juga mengamalkan yang diidhofahkan kepada ma'mulnya. Kemudian di sini akan disebutkan alasan-alasan, ya, kenapa disebut sebagai tidak berpengaruh kepada ma'rifahnya ataupun nakirahnya atau senantiasa nakirah, ya, karena tidak berpengaruh pada ma'rifah. Nah, di sini disebutkan wad dalilu ala anna hadhil idhafata la tufidul mudhaf ta'rifan bal yabqa nakiratan ma yali. Bukti yang menunjukkan bahwasanya idhafah lafziyah itu tidak memberikan faedah mudhafnya terhadap la tufidul mudhaf ta'rifan, tidak memberikan faidah terhadap mudhofnya sebagai ma'rifah, bal yabqa nakiratan, bahkan tetap nakirah, ma yali. Buktinya adalah beberapa hal berikut ini. Kita lihat satu persatu. Alif, wasfun nakirati bihi. Dia disifati atau dia merupakan sifat bagi isim nakirah. Ya, sifat bagi isim nakirah. Kama fi qali ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, hadiyam balighal ka'bati. Ya, pada firman Allah Ta'ala, hadiyam balighal ka'bati. Ya, sebagai had yang dibawa sampai ke Ka'bah. Ya, sebagai had yang dibawa sampai ke Ka'bah. Fa baligha na'tun nakiratun. Maka baligha ini hukumnya na'at. Na'at yang nakirah. Wahuwa mudhafun, dan dia adalah mudhaf. Wadalilu ala annahu nakiratun, dan bukti yang menunjukkan bahwasannya baligha itu adalah nakirah, lam yaktasib ta'rifa minal mudhafi ilaihi al-ka'bah, dan dia tidak terpengaruh kemakrifatannya, ya, oleh mudhaf ilaihi berupa al-ka'bah. Alas maksudnya lafadz baligha, ya, lafadz baligha, lihat ini, dia dihukumi tetap nakirah meskipun mudhaf ilaihnya adalah lafad al-ka'bah yang berawalan dengan al. Tapi tadi kriterianya yang namanya idhofah lafziyah, dia tidak memberikan faedah ini menjadi ma'rifah atau tidak menjadi ma'rifah. dia tetap nakirah. Meskipun mudhaf ilaihnya adalah berawalan al. Alasannya apa? Annal man'uta hadyan nakiratun wa na'tu yadba'ul man'uta. Ya, karena man'utnya berupa hadyan adalah isim nakirah. Dan na'at selalu mengikuti man'utnya. Baliho na'at bagi hadyan. Hadyan ini nakirah, maka baliho dihukumi nakirah. Nah, gampangnya seperti itu. Sehingga bukan beralasan, oh ini setelahnya mudhaf ilaihnya pakai al, berarti baliho ma'rifah. Jawabannya enggak. Dia bukan ma'rifah. Dia tetap nakirah. Sehingga pas ketika dikatakan itu fahlafliya itu tidak terpengaruh kepada ma'rifah. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, wuku'uhu halan. Ya, wuku'uhu halan. Dia tempatnya sebagai hal atau kedudukannya, posisinya, artinya menempati sebagai hal. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana para firman Allah Ta'ala, sania itfihi, ya, artinya ada sebuah dalil atau sebuah bukti bahwasannya idhofah lafziyah itu hukumnya nakirah. Di antara buktinya ada idhofah lafziyah yang dia tempatnya sebagai hal atau dia berposisi sebagai hal. Saniyait fihi, pada kalimat saniyait fihi, dengan memalingkan lambungnya, liyudhilla an sabilillah, misalnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka di sini fa kalimatu tsaniyah halun, kalimat tsaniyah adalah hal, wa huwa mudhafun, dan dia mudhaf, wal halu nakiratun, dan hal hukumnya nakirah. Artinya meskipun diitofahkan kepada itfihi, yang di situ lafaz itfihinya sendiri dia ma'rifah, tapi karena tsaniyah ini adalah merupakan idhofah lafziyah, maka saniya itu fihi tetap dihukumi nakirah. Alasannya karena dia hal. Hal itu hukumnya nakirah. Ya, disebutkan wala yakunul halu illa nakiratan, dan hal itu tidak ada kecuali nakirah. Maksudnya hal itu ya selalu nakirah. Wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Beda dengan sahib halnya, dia adalah. Ya, itulah macam-macam idhofah, ya, ada maknawiyah, ada lafziyah. Dan idhofah yang kita pelajari di awal-awal ketika belajar nahwu, ya, yang dikenalkan adalah idhofah maknawiyah, itu ya, yang tadi atau sebelum ini sudah kita sampaikan di sana, mengandung makna lam, yaitu milik, makna min, dan makna fi. Yang terbanyak adalah makna lam dan min, ada pun makna fi ada tapi jarang. Ya, disebut maknawi karena kembali kepada makna. Sedangkan yang ini adalah lafziyah, ya, karena kembalinya kepada lafadznya dan tidak mempengaruhi kepada kemakrifatannya. Wallahu a'lam. Dan setelah kita mengetahui idhofah itu ada dua, ada yang maknawiyah dan ada yang lafziyah, ya, baru nanti di sana ada pengembangannya lagi. Bahwasanya ketentuan yang sebelumnya sudah kita sampaikan, mudhaf itu tidak boleh pakai tanwin, tidak boleh berawalan al, ketika bentuk ism musanna ataupun jamak umumnya harus dibuang, itu yaitu adalah ketentuan bagi idhofah ma'nawiyah. Ya, adapun bagi idhofah lafziyah, maka nanti diterangkan wa yajuzu fil idhofatil lafziyati dukhulu al-mu'arrifatu al-mudhafi fil halatainil atiyaini. Ya. Dibolehkan atau boleh masuknya al yang memakrifatkan terhadap idhofah lafziyah. Ya. Mudhafnya itu pakai al, itu maksudnya. Mudhafnya pakai al, ya, al-mudhaf. Itu ada pada dua keadaan berikut ini dan yang berikutnya ini. Tentang mudhaf yang pakai al akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah. Ikhwani akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah.